janji. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan sebuah kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Saya pernah hidup di lingkungan pesantren, dan sampai sekarang saya masih sering kembali ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai para muslim negara, alhamdulillah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan sebuah kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat persoalan kita. Ingat sesuatu kita ini hidup di dunia hanya sementara, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersedekah, karena sedekah itu akan membawa kita ke jalan yang benar. Sedekah itu akan membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah itu akan menyembuhkan segala macam bentuk penyakit kita. Rasul mengatakan, "Ala kulli muslimin sedekah." Setiap orang muslim, dia harus bersedekah. Sedekah tidak hanya mesti materi. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, tabassumuka liwajhaihika sedekah. Senyum kita kepada saudara kita saja sudah mengandung sebuah sedekah. Sedekah ini sebaiknya dengan keikhlasan. Sedikit tapi dia ikhlas. Karena sedekah yang selalu disebut-sebutkan atau kebaikan yang disebut-sebutkan lagi, maka ini akan menghancurkan kebaikan itu. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil, itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin. Karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirukyah oleh Bapak Ustadz Cilik Guntur Bumi, rasa penyakitnya, penyakit saya yaitu penyakit mata, terasa lebih enak dan keluar air mata banyak-banyak yang sebelumnya tidak pernah keluar. Insya Allah akan sembuh lebih baik lagi. Setelah dirukyah, alhamdulillah, saya merasa sehat kembali. Sungguh, sekarang keadaan lebih baik. Penyakit-penyakit yang saat ini saya rasa bronkitis, bahkan sakit berdebar-debar, itu ya, alhamdulillah merasa hilang lah. Kami berdua terganggu oleh alam gaib. Ternyata dua kali pengobatan ini kami mengikuti ruqyah, alhamdulillah sudah ada kemajuan banyak. Sehingga kami sampai sekarang berdua tidak ada atau tidak pernah diganggu oleh ruh-ruh yang jahat. Penyakit saya kencing batu dan rematik. Tapi saya sudah 5 kali berturut-turut ke sini berobat, alhamdulillah keadaan baik dan sembuh secara total. Ada pengobatan yang dilakukan oleh Nabi seperti misalnya bekam ya, atau juga misalnya ruqyah, itu bisa jadi salah satu alternatif untuk pengobatan. Saya pernah beberapa kali dibekam dan saya termasuk orang yang percaya dengan teknik pengobatan bekam. Harapan saya adalah ke depannya saya bisa menjalankan hidup ini jadi lebih sehat dan lebih baik. Zikir sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan sistem imun kita, karena ternyata terbukti dengan penelitian yang sudah ada, yaitu dengan penelitiannya Prof. Soleh yang meneliti pada saat orang berzikir di waktu tahajud, itu hormon-hormon kortisolnya normal sehingga tidak mendepresi sistem imun, sehingga sistem imunnya bisa berjalan lebih baik daripada orang yang tidak berzikir atau tidak bertahajud. Datangnya penyakit dan sembuhnya penyakit itu dari Allah gitu kan. Artinya dokter itu adalah sebuah mediator untuk bisa memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri untuk bahwa kita bisa sembuh gitu. Nah, salah satunya adalah keyakinan itu bisa tumbuh dengan cara berzikir. Zikir itu salah satu sarana bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan yakin bahwa kita itu adalah ciptaan Allah yang akan kembali kepadanya. Di sini Ustaz Cilik mencoba untuk merangsang gitu kan. Jadi bukan sebagai orang yang pintar mengobati, tetapi memberikan rangsangan, memberikan apa ya, menumbuhkan keyakinan kepada pasien gitu kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Makanya sebelum melakukan pengobatan itu kan mengembalikan kepada kepasrahan. mengingatkan kembali apakah kita pernah melakukan dosa dengan orang tua, dengan diri kita, dengan Allah, dengan orang lain. Dikembalikan semuanya, baru kemudian disitulah hakikat dari penyembuhan itu sendiri. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang nantinya diperhitungkan sama Allah ialah apabila dia punya ilmu kemudian disebarkan kepada seluruh umat dan membuat kebaikan kepada umat itu. Maju terus, Sista Cilik. Aku senang banget. Aku akan bantu, dukung. Apalagi semua yang dilakukannya ini sesuai dengan Quran dan Hadis. Sangat baik. Ternyata gak kayak Ustadz-Ustadz juga. Gak kayak Ustadz-Ustadz yang lain. Nah, Ustadz Cilik itu orangnya gaul. Nah, jadi sama aja kita berteman sama orang. Jamaah teman-teman sebaya kita. Jadi Ustadz Cilik itu orangnya bisa menyesuaikan diri dengan orang di sekitarnya. Kayak misalnya sekitarnya ini anak-anak, dia bisa kayak usahain dirinya dengan anak-anak, jadi berbagi cerita. Terus apa kayak ya gitu deh. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Dan carilah pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam, yang beragama Islam. Kita minta doanya mereka supaya bertugas selamat dunia dan akhirat. Dan pada dasarnya saat ini kita kegiatan di Kostrat di Batalion 330 yang ada di Cisalengka Bandung, yang ada di markas Kostrat. Ini tujuannya untuk meningkatkan silaturahmi. Satu pesan kami, tingkatkan sholat dan ibadahnya dengan betul-betul kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan, kita harus kepada Al-Qur'an dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudang, kudang, kudang. Yes. Rukiah Zikir dan Tausiah bersama tim Pemburu Surga, tim Padepokan Silaturahmi Ustadz Cilik Kuntur Bumi. Ya baik, sesuai yang saya bilang tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah keajaiban Al-Quran. Dan alhamdulillah juga sudah cukup banyak sekali nih hari ini para narasumber. Ada sekitar 6 orang Ustadz di sini. Jadi nanti bagi Anda pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, bisa langsung hubungi kami di 021-574-3478 atau di 574-3476. Baik, saya akan memperkenalkan para narasumber pada pagi hari ini. Seperti biasa, sudah ada Ustadz Cilik Kuntur Bumi, atau yang bisa panggil Ucil. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sehat? Alhamdulillah. Saya gak sehat suaranya. Mudah-mudahan bisa sembuh ya nanti ya. Ya, dan yang kedua sudah ada Habib Abdurrahman Al-Hirid. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Puasa ya, Habib, insyaallah ya. Insyaallah. Oke, dan di sebelahnya Habib juga sudah ada Ustaz Munir. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mancung, tapi kenapa dipanggil Ustaz kali ini? Hanya ada turunan, ini enggak ada turunan. Oke. Okay. Ya, dan di sebelahnya Ustaz Munir sudah ada Ustaz Arif Hamdani. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Mbak Zastia. Iya, sahur di mana tadi, Pak? Di rumah ya? Di rumah, alhamdulillah. Dan sudah ada juga Ustadz Nasional, yaitu Ustadz Aswan Faisal. Kenapa maksudnya? Ustadz Nasional. Ya, Ustadz Nasional sudah ada Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggotnya baru warnanya. Pasukan Rasulullah. Oke, insya Allah. Dan sudah ada Ustadz Kokolim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, insya Allah buat selama hari ini ya. Di sini ada Ustadz, ada Habib kan. Yang paling enak itu jadi Koko. Iya. Masih pantai. Karena kalau Habib, Ustadz, yang paling enak jadi Ustadz. Tadi panggil Ustadz kan. Kalau kita ngomongin gak lengkap, saya suka makan jamur. murtad. Nah, jadi murtad kan deh. Jangan murtad. Oke, jadi koko aja ya. Koko aja. Oke, baik. Dan alhamdulillah di studio juga sudah ramai sekali dengan ibu-ibu dari pengajian Asalam ya, Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah pemirsa, mungkin kita akan langsung masuk ke tema kita pada pagi hari ini tentang keajaiban Al-Qur'an. Seperti kita ketahui bahwa ketika seseorang melakukan rukyah pun itu juga kita membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mungkin untuk yang pertama sekali yang saya ingin tanyakan kepada Habib ya, Bib ya. Mungkin gimana sih asal usul turunnya Al-Qur'an itu, Bib? Ya, kalau asal usul turunnya Al-Qur'an itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, ayat yang pertama disebutkan Iqra. Waktu Rasulullah ditanyakan Iqra di dalam Gua Hira, itu Rasulullah dengan berkata dengan jujur. Nah, ini pentingnya kejujuran. Ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca. Sampai malaikat katakan lagi, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Rasulullah jujur enggak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Sampai 3 kali baru Rasulullah diberitahu oleh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini sangat banyak ya, kawan. Jadi kita bisa membaca diri kita. Bagaimana Allah ciptakan kita? Apapun yang diciptakan Allah. Nah, kemudian setelah lama diturunkan ayat itu tanpa langsung pakai tulisan, dihafal sama Rasulullah. Hmm. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, maka banyak orang-orang yang tahfidzul Quran itu gugur dalam perperangan. Mereka mulai dibukukan. Nah, dibukukannya Al-Quran di zaman Khalifah Utsman. Nah, dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya banyaknya orang yang sudah hafal meninggal agar ini Quran tetap terjaga kesucian dan ketetapannya. Baik, menarik sekali kalau kita lihat bagaimana proses pengumpulan Al-Qur'an. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Ustadz Aswan. Kalau Ustadz Aswan, kita udah dengar tadi kan pengumpulan Al-Qur'an sebegitu prosesnya butuh waktu yang lama. Nah, sekarang sudah keluar Al-Qur'an digital. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apa enggak apa-apa juga kita menggunakan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wassahbi ajma'in amma ba'du. Berkenaan dengan Al-Quran digital, makin maju teknologi yang berkembang di zaman ini, maka kami pernah mendapatkan fatwa dari ulama, termasuk seorang ulama Madinah yaitu Habib Zain bin Sumait, sempat dipertanyakan apalagi Al-Quran PDA, yaitu Quran yang kecil dapat dimasukkan di kantong kemudian bisa dibawa kemana-mana, termasuk ketika ke toilet suka kebawa kan namanya handphone ya. Ternyata menurut beliau itu selama dia tertutup programnya maka tidak ada masalah. Artinya begini, Al-Quran itu makin mudah dibawa mestinya makin bermanfaat buat seseorang. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma anzalal Qur'ana litasqa. Betul Ustaz ya? Tidaklah Allah Subhanahu illa litasqa. Iya, illa litasqa. Ya betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran itu bukan untuk mempersulit. Ya, tadzkiratan sebagai pengingat. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Jadi sebagai pengingat buat orang yang punya rasa takut. Kalau enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Berarti orang itu merasa aman di dunia, maka Allah akan takutkan dia nanti di yaumil mahsyar. Jadi berkenaan dengan Quran digital mestinya lebih memudahkan kita di dalam mempelajari Quran. Jadi mudah sekarang, enggak perlu lagi bawa kitab besar-besar misalkan tafsir. Di dalam di Quran digital sudah ada tafsir di sana, mestinya memudahkan dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, jadi satu kesimpulan bahwa udah semakin mudah Al-Quran yang kita punya sekarang, jangan membuat kita semakin jauh juga dengan Al-Quran ya. Dengan ada teknologi-teknologi Al-Quran itu lebih harus mendekatkan diri lagi dengan Al-Quran, menjadi orang yang bisa membaca Al-Qurannya setiap hari ya, bisa lebih bermanfaat. Baik, buat Anda penelpon di rumah yang ingin interaktif langsung, bisa langsung hubungi kami di 021-574-3478 atau di 574-3476 dengan passwordnya berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya baik, sambil kita menunggu telepon masuk, sudah ada ibu telepon? Oke, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin bertanya kepada sambung lagi. Oh, mau sambung? Oke, silakan kok. Jadi begini, yang disampaikan Ustaz Hasan Subhanahu semua Al-Qur'anul Karim yang beliau sampaikan ini memang betul. Ketika Al-Qur'an diturunkan itu, ketika kita lihat sejarah Umar bin Khattab, ketika beliau mendapatkan hidayah gara-gara melihat mushaf yang disembunyikan oleh adik beliau ya, maka turunlah firman tadi yang beliau baca waktu itu adalah Quran ini bukan, kami turunkan Quran bukan untuk menyulitkan kalian, tapi illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali bagi orang yang takut, apa, sebagai peringatan bagi orang yang takut. Jangankan kita manusia yang punya akal, ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Oke. Baik, kayaknya ada penelpon dulu, kita terima tamu kita dulu. Oh, belum. Silakan langsung. Allah berfirman, "Andaikan Qur'an ini kami turunkan kepada sebuah gunung, maka kalian akan melihat bahwa gunung ini pasti akan tunduk patuh saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang begitu besar kalau turun ke Al-Qur'an meledak saking takutnya kepada Allah. Bagaimana kita manusia yang punya akal? Masa enggak takut sama Al-Qur'an ketika ada firman di sana Allah mengatakan umpamanya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayar zakat, tapi enggak mau juga kita laksanakan. Halo, ya. Ada penelpon? Belum, silakan lanjut. Nah, terus ya. Nah, makanya dari Al-Qur'anul Karim ketika ada kalimat-kalimat Allah ada tiga ayat turun yang berbarengan Ibu Bapak semuanya ya. Apabila barengan ini kita laksanakan, satunya tidak kita laksanakan, maka itu batal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah di sana ada berfirman ada kalimat aqimus shalah, pasti kalimat berikutnya wa atuz zakah, dirikan salat, bayar zakat. Artinya apa? Ketika kita bayar zakat tapi enggak mau salat, batal. Atau sebaliknya, kita salat lima waktu rajin, tapi harta sampai nesok enggak parah kita mau bayar zakat, maka ini pun batal, tidak bisa. Yang kedua, ati Allah wa ati Rasul. Ini selalu berkaitan, Bu. Ketika kita taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada Rasulullah. Salah satu kita kerjakan, maka itu batal. Oke. Nah, yang ketiga, ada kalimat kalau Allah berfirman, anishkurli wali walidai. Tatkala kita bersyukur kepada Allah, kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kita saja. Kalau Al-Quran itu kan semuanya pasti ada adab ya, ke bagaimana kita menaruh Al-Quran atau ketika kita membawa atau menyimpannya gitu, karena kita tahu betapa sucinya nih kitab yang kita punya ini. Mungkin Ustadz Arif bisa menjelaskan bagaimana sih adab kita terhadap Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat penting adalah ketika kita meletakkan Al-Quran. Jadi ketika kita meletakkan Al-Quran, maka Al-Quran ini harus berada paling atas. Tidak boleh di bawah buku-buku lain. Tidak boleh di bawah, bahkan di bawah buku hadis atau buku apapun, dia harus atas. Kemudian saat ini kita melihat banyak orang yang membawa Quran kecil. Nah ini janganlah kita taruh di saku yang di bawah, lalu saku yang di dada. Dan kalau dia membawa Quran ini terus, maka artinya dia harus dalam keadaan berwudu. Nah ini penting sekali. Kemudian kalau kita tidur, misalnya kita tidur, kepala kita di sini, jangan kita meletakkan Al-Quran di kaki, arah kaki, sebaiknya di arah kepala. Dan kemudian juga Quran tidak boleh dijadikan bantal. Kadang-kadang habis membaca karena tebal, kemudian dijadikan bantal. Itulah antara lain adab-adab dalam meletakkan Al-Quran. Juga ketika kita membaca, maka sebaiknya ditinggikan, jangan ditaruh di bawah. Gitu, jadi ditinggikan dengan kayu atau dengan bantal yang besar, sehingga kita membacanya lebih tinggi dibanding kaki kita. Jadi dijadikan bantal nggak boleh, Ustaz, ya? Tidak boleh jadikan bantal. Dijadikan mas kawin boleh, ya? Insya Allah. Oke, baik ya. Kami juga masih menunggu penelpon di rumah untuk berinteraksi ataupun konsultasi kesehatan ataupun ingin bertanya-tanya langsung kepada para Ustaz. Saudara yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, dengan ibu siapa di mana? Ibu Tarmi. Di mana ibu? Di Tebet. Oh, di Tebet. Baik, ibu passwordnya bu. Berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik ibu, silakan, ingin ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan langsung kepada Ustaz Cilik. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Monggo silakan. Nah, saya ini kan ada keluhan di kaki ya, di dengkul. Iya. Sakit itu kalau buat salat itu sakit. Sudah berapa lama, Bu? Ya, sudah lama, sudah bertahun-tahun. Oh, sudah bertahun-tahun. Umur berapa ini, Bu? 47. Berapa? 47. 47 tahun. Oke, Ibu, sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah. Sudah. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Yakin, Bu? Yakin. Yakinnya kepada Allah? Iya, yakin. Sudah dipersiapkan air satu gelas belum? Sudah. Sudah ya, kita bersama-sama istighfar. Mungkin dengan sakitnya ibu ini teguran dari Allah, mungkin selama ini kakinya mungkin tidak pernah selalu dibawa ke masjid atau ke musola, tempat untuk sholat berjamaah. Ya. Ini teguran dari Allah, mudah-mudahan setelah subuh nanti selalu sholat berjamaah di masjid. Amin. Kita bersama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Ila khadratina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama istighfar ya, Bu ya. Dengan istighfar dikeluarkan suaranya bersama-sama dengan kami ya, Bu. Semangat, hanya mohon ampun kepada Allah. Untuk pengobatannya hanya mohon kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami, kekilapan kami, mungkin sakit kami ini ya Allah, dikarenakan kami berbuat dosa, melanggar perintah-Mu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Oke, okay. Diambil airnya sedikit, puasa nggak Bu ini? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa ya Bu, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit Bu, bismillah. Sekarang? Iya sekarang, bukan besok pagi, sekarang kan? Sudah? Ya sudah. Sudah diusap-usap, yang tadinya sakit yang mana, kaki kiri apa kanan? Dua-duanya. Dua-duanya, ini Bu berdiri apa duduk? Kenapa? Sekarang berdiri apa duduk? Sekarang lagi duduk. Oke, berdiri. Bismillah. Ibu, pelan-pelan ya Bu ya. Dibuat gerak jalan di tempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, digerak jalankan. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gerak jalan lebih, dihentakkan di lantai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hentakkan di lantai, gerak jalan begitu ya Bu? Iya. Sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah? Ya. Oke, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat kaki yang sakit lagi, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu, masalah sakit, Ibu bisa duduk lagi, bismillah. Ya. Sudah duduk ya. Ya, sudah. Ibu, masalah sakit nanti dulu nih, Ustadz mau tanya. Ya. Ibu, setelah tadi istighfar bersama dengan kami, mungkin ingat dosa kepada orang tua, ya. Ingat mungkin dosa kepada saudara kita. Rasanya ibu dengan istighfar, setelah ingat kepada Allah, perasaan ibu, hatinya ibu bagaimana rasanya? Ya, sudah tentram. Alhamdulillah. Gimana Bu? Tentram? Tentram. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gak semangat nih. Masih ngantuk ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa itu. Sekarang sakitnya yang nyut-nyutan, yang panas, nyeri, sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah lumayan. Gimana? Udah gak sakit. Coba ibu berdiri, lari di tempat, bismillah. Lari di tempat. Iya, udah enggak. Berdiri. Iya, udah berdiri. Oh, coba lari kecil saja di tempat. Jangan banyak-banyak. Larinya kecil, bukan lari besar. Ya. Bisa? Ya, udah. Bisa? Udah. Alhamdulillah. Nah, nanti habis ini lari pagi ya. Iya. Ya, Bu, ya. Ini ada keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bu. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita bimbing doa bersama dengan ustadz-ustadz yang ada di TVRI ini. Ada Ustadz Nasional, Ustadz Aswan, Ustadz Kokolim, Ustadz Arif, Ustadz Munif Ahmad, dan Habib Abdurrahman Akhiri, dan jamaah yang di sini. Mudah-mudahan berkah ya, Bu, ya. Ya. Ibu sering nonton tayangan ini, Bu? Ya. Sering nonton tayangan ini? Iya, nonton terus. Oh, nonton. Kesan-kesannya apa, Bu? Monggo. Kesan-kesannya atau kritikannya buat kita? Ya, apa ya? Kayaknya bagus aja deh untuk ini. Untuk, ya, untuk pengobatan ya. Ya sudah, Ibu betul dari Tebet ya, Bu, ya? Iya. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih. Enggak, bukan. Demi Allah. Demi Allah. Oh, mudah-mudahan berkah ya, Bu, ya. Okay. Salatnya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki di bulan suci Ramadan, banyak sedekah. Amin. Ya? Insyaallah. Iya, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah pemirsa, tadi juga kita sudah mendengar ada penelpon, dan nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita pada pagi hari ini, tapi tentunya setelah yang satu ini. Sama-sama dalam satu program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia dan berbangga serta bersyukurlah kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan keistimewaan mendapatkan bulan suci Ramadan. Hidup di lingkungan pesantren, dan sampai sekarang saya masih sering kembali ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami di RZT Rukyah Zikir dan Tausiah bersama tim pemburu surga Padepokan Silaturahmi Ustaz Cilik Guntur Bumi. Ya baik, melanjut pembicaraan yang tadi, mungkin sudah ada penelpon lagi yang masuk nih ya. Iya. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Halo. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Yuli. Di mana, Ibu? Di Banjarmasin. Oke, passwordnya apa, Ibu? Berzikir untuk kebersamaan. Alhamdulillah. Ya baik, Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan langsung kepada Ucil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu, dari Banjarmasin. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, sakitnya apa, keluhannya apa? Saya dengan Yuli. Ya. Ini keluhannya nih, saya mulai dari bulan Mei ini asma saya tuh kumat gitu. Oke. Okay. Oke, okay, terus? Kan sampai masuk rumah sakit. Oke. Okay. Dua kali. Umur berapa, Bu? Ini saya mulai ngos-ngosan. Umur berapa? Umur 42. Oke, saat ini detik ini yang rasakan sakit yang mana? Ini sekarang langsung nampaknya itu seperti yang tersengal-sengal gitu. Gimana? Tersengal-sengal. Nampaknya ngos-ngosan. Oh, ngos-ngosan. Kalau nggak ngos-ngosan, nggak hidup dong. Nggak, lambung saya kayak agak tinggi gitu. Oke. Okay. Asam lambung perih gitu ya? Iya. Perih ya? Oke, okay, sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah. Oke, okay, baca bersama-sama istighfar saja ya, Bu ya. Istighfar, dikeluarkan suaranya dengan bersama-sama dengan kami. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin ya, Bu. Saat ini puasa enggak? Iya. Enggak. Puasa ya. Oke, bersama-sama istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Cukup ibu, baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus ambil airnya, usapkan di maaf, yang di dada atau yang di sengal-sengal tadi, di leher juga, bismillah. Sudah? Ya. Sudah bu? Ya, sudah. Coba, oke, tarik nafas, dikeluarkan pelan-pelan saja, Allahu Akbar. Oke, tarik nafas lagi, dikeluarkan suaranya bu. Takbirnya Allahu Akbar. Oke, cukup. Lihat tuh dulu nafasnya. Sudah? Oke, alhamdulillah. Halo ibu. Halo. Alhamdulillah. Oke, ibu. Masalah sakit nanti dulu, saya mau tanya tadi ibu diajak istighfar, perasaan ibu, hati ibu setelah ingat kepada Allah bagaimana rasanya? Agak tentram. Alhamdulillah. Sekarang nafasnya bagaimana? Bismillah, alhamdulillah. Ya, agak mendingan. Nah, oke, okay, Bu. Saya akan memberikan menambungnya aja, Mas. Gimana, Bu? Oh, putus. Mau tak kasih ini tadi. Mau tak kasih ini, udah ambil. Ibu ambil aja deh di Jakarta nih ya, jahe ya, Bu. Oke, enggak apa-apa, jahe nanti Bu dibuat wedang jahe di rumah, konsumsi setelah buka dan setelah mau sahur ya. Jahe, buat wedang jahe bagi yang tersengal-sengal, sesak nafas, pekelinu, boyok, sakit kepala, pakai jahe saja obatnya. Iya. Itu. Ustaz, kalau aku lihat tadi, satu pertanyaan terakhir nih untuk Ustaz Munif ya. Ayat mana sih yang menjadi petunjuk bahwa Al-Quran itu bisa sebagai penyembuhan, kadang rukyah juga dengan ayat-ayat Al-Quran, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat penyembuh sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82. Di mana firman Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran yang pertama adalah sebagai obat. Dalam artian kalau Ustadz Cilik Guntur Bumi setiap ada pasien ngajak membaca suratul Fatihah, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suratul Fatihah suratus syafiyah. Surat Al-Fatihah adalah surat obat. Jadi apabila ibu punya anak kecil malam hari kena panas tinggi, gak usah khawatir, tinggal kita yakin kepada Allah, ambil air segelas, kita bacakan suratul Fatihah. Oh, jadi emang ada dalam hadis tadi. Ada. Ya. Nah, mungkin untuk sekalian mengaplikasikannya juga, Ustaz, kepada ibu-ibu sini jika ada yang ingin ditanyakan boleh, nanti kita akan mencoba ini. Silakan, mau. Membuat obat. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng dari Majlis Salim Assalam Serang, Bekasi, Cikarang Selatan, Bekasi. Yang saya mau tanyakan yaitu saya punya penyakit diabetes, Bu. Sama wasir. Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Bana Siti Mariam dari Majlis Salim Assalam Serang Cikarang Selatan Bekasi. Yang saya keluhkan itu rematik dan asam urat. Mohon solusinya Pak Ustaz, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya penyakitnya penyakit enak semua ini. Penyakit makan enak. Yang satu karena kelebihan gula. Ya, yang satu karena makan banyak. Makan enak, ya? Enak juga. Nih, bagaimana caranya? Ini puasa betul-betul dikhusuin. Siang olahraga boleh, tetapi jangan terlalu sampai membuat haus sekali. Gerak-gerak jalan, mandinya pakai air hangat. ya, air hangat campur air garam 1 sendok, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali. Airnya diruqyah sendiri. Ya, terus konsumsinya bawang putih. Ya, bawang putih dikukus atau mungkin digongso, atau gongso bahasa di sini apa ya? Tumis. Ya, digongso bahasa Jawa, kalau di sini ditumis ya. Buat buat dongseng boleh. Ya, dikonsumsi mau sahur dan pada waktu buka. Bacain Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Semua makanan yang untuk kalau kita konsumsi, kita ruqyah terlebih dahulu boleh. Biar bermanfaat untuk tubuh kita. Gitu ya, Bu. Oke, mudah-mudahan berkah. Saat ini kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Habib bisa dipimpin doa. Kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin susah nelpon bisa menghubungi alamat di bawah ini. Kita buka praktek jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Hari puasa tetap buka. Bagi yang mungkin susah menelpon, SMS, yang penting sabar, sopan, insya Allah kita akan balas. Dan apabila yang ingin mendapat schedule jadwal ceramah atau minta ceramah ustadz-ustadz tim pemburu surga, menghubungi alamat ini, silakan mau milih yang mana. Semuanya dipilih, silakan dipilih gitu. Dari Ustadz Kokolim, dari Ustadz Aswan, silakan. Nanti kita akan memberikan schedule. Mau pengobatan akbar, menghubungi alamat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khutratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, kami menegakkan tangan kepadamu, ya Allah. Terimalah amalan ibadah kami, ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, kekhilafan kami di bulan suci Ramadan ini maupun bulan-bulan sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kekhilafan kami yang mungkin kami pernah berbuat dosa, pernah berbuat khilaf, ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon ampun segala dosa kami yang saat ini kami difitnah, dizolimi orang-orang kafir, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, keridhaan dalam menjalankan ibadah ini, ya Allah. Kami yakin Engkau memberikan cobaan kepada kami yang mungkin melebihi dari batas kemampuan hambamu ini, ya Allah. Maka berilah kami, berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, keridhaan tersebut, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini kami difitnah, yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan, maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, hajat-hajatnya, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Serta jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Berikanlah surga untuk kami, ya Allah. Berikanlah surga untuk anak cucu keturunan kami, ya Allah. Berikanlah surga untuk kedua orang tua kami yang kami sayangi, ya Allah. Yang mungkin saat ini yang berdoa orang tuanya sudah Engkau panggil menghadapmu, lapangkanlah kubur mereka, terimalah amalan ibadah mereka, cahayailah kuburnya dengan cahaya yang indah, dan berikanlah di sisimu yang paling indah, yang paling layak, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuhnya, ya Allah, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami agar kami bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan tenteram, dengan nyaman kembali, ya Allah. Yang saat ini di rumah tangganya ada kemelut, ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudahkanlah rizki yang halal. Apabila rizki tersebut masih di atas langit, turunkanlah untuk kami. Apabila rizki tersebut masih di bawah bumi, keluarkanlah untuk kami yang halal dan ridhoi. Dan mudahkanlah rizki umat Islam-Mu, ya Allah, agar bisa berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji-Mu, ya Allah. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim Fibul afwa wa fu'anni. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Yang tadi sudah dibacakan, berdoa kita bersama-sama. Air tersebut bisa dibacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Anda rukyah sendiri air tersebut. Mudah-mudahan setelah nanti buka diminum, atau yang saat ini mungkin lagi puasa diusapkan di tempat yang sakit. Satu, kita mohon doanya kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang bertakwa, beriman sampai akhir hayat kita, amin. Orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah, amin. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini tidak disia-siakan untuk ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, amin. Silakan. Baik, Ustaz Aswan menambahi, silakan. Oh, silakan. Baik. Ada sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Quran. Rasul mengumpamakan perumpamaan seorang mukmin yang membaca Quran itu bagaikan buah utrujah, yaitu buah apel yang harum aromanya, manis nikmat rasanya. Kemudian perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Quran itu seperti buah kurma yang tidak beraroma tapi manis rasanya. Perumpamaan munafik yang membaca Quran adalah seperti buah buah yang apa ya, yang tidak manis, yang harum luarnya namun pahit rasanya. Kemudian orang munafik yang tidak membaca Quran itu seperti buah grenuk. Grenuk tahu ya? Nah, kalau ibu-ibu biasanya lebih tahu grenuk. Berenuk itu adalah buah yang tidak ada aromanya dan rasanya tidak enak. Nah, itulah tinggal kita ingin menempatkan diri kita pada posisi yang mana. Kalau menurut pesan Rasulullah yang paling indah adalah seorang mukmin yang membaca Quran, maka harum aromanya, nikmat rasanya, insyaallah. Oke, baik, terima kasih. Tinggal pilihan kepada kita sendiri, kita mau menjadi seperti buah yang apa. Baik pemirsa, alhamdulillah terima kasih telah bersama kami. Sampai berjumpa minggu depan. Semoga puasa Anda hari ini menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina.